Mitra bisnis, terkait pengunduran Karen Agustiawan dari posisi Direktur Utama Pertamina, mantan Sekjen Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, memang rumit menjadi eksekutif di BUMN yang harus bekerja profesional, namun juga banyak tekanan dari kepentingan lain. Dalam contoh Pertamina ini, dia mengatakan Karen mundur karena pemerintah tidak pernah tegas soal kebijakan BBM bersubsidi yang akhirnya membuat Pertamina bingung dan tidak efektif dalam bekerja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Anton J. Supit. Pak Anton, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya kira memang itu betul ada bahwa pemerintah ini juga lain kali karena ya itulah karena populisnya pemerintah tidak mau mengambil risiko politik yang semestinya dia harus berani ambil, antara lain dengan mempertahankan, ini artinya kan kalau kita lihat akar permasalahannya salah satu, saya tidak tahu apa itu yang dominasi pengunduran diri dari Karen Agustiawan, tetapi kalau kita lihat satu persatu bahwa dalam LPG 12 kilo itu kan sebenarnya bukan PSO, tetapi komersial, tetapi tidak bisa dinaikin harga, itu juga kan tidak benar. Ya, terus kalau yang subsidi ya mana yang disubsidi, itu dialami yang sama juga oleh PLN, jadi PLN katakanlah memang sering dikeluhkan subsidinya besar, tetapi kalau PLN mau membuat diri sehat dengan menaikkan harga kalau sudah menyangkut yang kecil yang 450 sampai dan 900 watt, pemerintah tidak izin naik, jadi kan tidak fair, jadi pemerintah yang tidak realistis lah, sehingga membuat orang ya di satu pihak dikasih target tetapi tangannya diikat. Ini juga saya kira bagi pengelolaan BUMN yang banyak menyangkut hidup orang banyak, ya semestinya ada polisi yang jelas. Kalau kita mau katakanlah penyalurannya yang baik, ya lantas harus dilihat harga komersialnya yang pantas bagaimana, yang kalau mau disubsidi yang bagaimana. Jangan disuruh subsidi, tapi kalau mau subsidi ya pemerintah konsekuensinya harus siapkan dana kan. Kalau tidak, ya lantas suruh naikin harga atau izinkan kenaikan harga. Saya kira ini kelemahan pemerintah lah ini menurut saya. Di samping tentunya ya saya nggak tahu alasan pribadi yang lain ya. Itu kan hak seseorang untuk mundur, dia mau urus rumah tangga kan urusan dia juga kan. Ya dianggap begini, pura-pura tidak mau tahu kan ya. Sama dengan dialami PLN, siapapun jadi direksi sana susah juga. Dituntut agar listrik tidak mati, atau penambahan listrik itu berjalan sebagaimana mestinya, tetapi kenyataan tangannya diikat, harga tidak bisa naik, perusahaan secara bank, ya jadi bank, jadi perusahaannya tidak bankable, mau cari kredit di luar juga susah, tetapi semestinya perusahaan seperti PLN ini kan dengan gampang berkembang mestinya kan, karena monopoli dan lain-lain. Ya saat ini yang repotnya pemerintah yang populis, ya artinya tidak mau membayar ongkos politik. Nah inilah yang semestinya kita belajar dari negarawan besar itu Margaret Thatcher. Pada saat dia mau menasionalisasi perusahaan-perusahaan yang di sana itu ya, artinya lantas timbul protes. Nah, timbul protes di mana, atau perusahaan pemerintah mungkin yang mau dijadikan perusahaan swasta, artinya supaya berkembang sebagaimana mestinya, itu timbul protes. Timbul protes. Dan terutama di inner circle daripada Partai Konservatif mengatakan jangan ambil policy itu karena akan membuat kita kalah di dalam pemilihan umum. Nah, ketegaran Margaret Thatcher mengatakan saya mengambil keputusan tidak untuk pemilu, tetapi apa yang dibutuhkan rakyat saya sekarang ini yang tidak nyali seperti ini tidak dipunyai oleh pemerintahan saat ini. Kalau sudah menyangkut populis, takut dikritik dan lain-lain, ya tidak berani. Tetapi kan ini kayak kanker, kita membawa terus penyakit yang nantinya siapapun jadi pemerintah harus pikul, seperti BBM, policy BBM yang tidak sehat. Artinya subsidi yang begitu besar membuat pembangunan di dalam infrastruktur dan lain-lain menjadi kedodoran, tetapi tidak berani mengambil satu decision. Ini yang sangat berbahaya, tetapi kalaupun tidak mau naik, lantas semestinya yang dilakukan adalah mencari atau memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan minyak untuk mencari minyak yang lebih banyak, yang cadangan proven ini. Itu pun tidak dilakukan karena birokrasi kita kan. Jadi akhirnya masalah ditunda-tunda masalah listrik. Saya kira masalah PLN juga tinggal tunggu waktunya lagi, ini kan begitu kebutuhan listrik akan sangat tinggi, PLN tidak mampu menyiapkan daya, yang disalahkan direksi PLN, tapi sebenarnya menurut saya yang salah adalah pemerintah ya, dalam hal ini Menteri ESDM dan termasuk Presiden tentunya ya, karena menyangkut tiap populis tadi. Jadi saya kira mudah-mudahan kasus Pertamina ini bukan hanya membuka kasus Pertamina tapi menjadi hikmah bagi kita semua, apalagi dengan pemerintahan baru, dan perlu juga pendidikan kepada masyarakat, tidak ada yang gratis di dalam hidup ini, ya artinya kita harus harus memang kalau mau menikmati hidup yang lebih baik, ya di awal menderita. Nah, tetapi yang paling penting juga adalah yang terlupakan, agar supaya beban ini tidak terlalu berat, tentunya orang-orang ini atau masyarakat kecil memerlukan dia ini mempunyai pendapatan, mempunyai income. Nah, disinilah peranannya adalah lapangan kerja. Dulu kalau orang mempunyai lapangan kerja atau dia sebagai formal labor, ya, artinya angkatan kerja atau pekerja yang formal, itu kan ada kepastian terima gaji setiap bulan, ada jaminan dan lain-lain. Kenaikan harga listrik, kenaikan harga BBM, ini kan masih bisa dipikul oleh dia. Tetapi kalau seperti sekarang 60% informal labor, ini kan memang berat. Jadi memang banyak PR yang tidak diselesaikan oleh pemerintahan sekarang. Tetapi yang selalu dikatakan pemerintah ini sukses, ini juga yang saya bingung. Tetapi akan membuat dia menjadi bom waktu pemerintah yang akan datang. Kenaikan harga BBM, pengurangan subsidi, begitu juga LPG, ya, dan lain-lain, ya. Artinya pembatasan minyak, BBM. Ini kan kasihan di daerah-daerah. Jakarta tidak terasa karena pemerintah tidak berani ambil resiko mengurangi jatah di Jakarta. Tapi kalau seperti Sulawesi Utara, di Makassar, dan lain-lain sana, aduh, kasihan juga itu. Listrik mati hidup itu. Jadi kalau tidak ditangani secara once and for all, ya, lantas ini akan menunda-nunda masalah dan kita, ya, tidak kemana-mana, begini-begini terus saja. Demikian Ketua Apindo Anton J. Supit. Saya Wendy Lim.